بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Allahu alam bi muradihi wa dharla ninggal sira Muhammad utruk tegesa ninggal sira Muhammad alladzina takhadhu ingong akekang panana de akan ya alladzina kabedinahum ing agamani alladzina alladzi kulipukan dan perdia alladzina kabehu ing ladzila iban ing memengan walahuan lan anggur-angguran bistihzaihim galawan ngaguguyon genale alladzina bihi galawan di wa gharat lan nipuhum ingal ladzina opal hayatu dunya kauripan dunya fala tata'aradhum maka aja mengusira maka aja tata'arad mentakan sira lahum gadu alladzina wa hadha lan utawi kilaiki ayat wa dhari alladzina takhadhu iku qoblal amri bil kita li tetap ing dalam sadurunge perintah kalawan perang. Wa dzakir lan ngelingan sira Muhammad istigasa mituturan sira Muhammad bihim kalbihi kalawan Al-Qur'an bil Qur'ani tegese kalawan Al-Qur'an la saing manusia li Allah tubsala nafsu darapun yang da oranana den pasrahkeun opo nafsun awak-awakan tuslamat tegese den pasrahkeun ya nafsun ilal hilaki maring neraka tarusa dibaga sabat kalawan barang kang usaya nafsu namila tegas ngamal ya nafsu laisa la kang orang naik tetep gara nafsu min dunillahi zakin salian Allah geri tegas zarian Allah waliun sabagang upaya nasirun tegas kang nulungi wala syafiun dan orang sabagang nulungi biam nau kang nyegaya syafian la saking nafsu nalazaba ing siksa wa inda dilan lamun nebusi rakul adlin kalawan saban-saban tebusan tapi tegese nebus wa inda dil kitu lan lamun nebus ya nafsun kula adin kalawan saban-saban tebusan tapi tegese nebus ya nafsin kula fidain tege kalawan saban-saban tebusan la yukhad maka wakal ora den terima minha peminna minha saking nafsun apa matub dabihi barangkang den gawe tebus ya atau matab di apa barangkang nebus ya nafsin bi kalawan ma ulai ka utai mangkono mangkono al mutakhiduna iku alladzina wong akeh kang den pasrakeun ya alladzina kabebi maka sabu kalawan barangkang ngausai ya alladzina kabe lahum iku tetap gadwe alladzina sarabun utai umbean min hamimin saking banyukan panas ma'in balagon nihayatal hararah gese banyukan tumeka ya ma'in kalawan ketobing panas wa'adzabun alim lan siksa kang lara mulim tegese kang alarakan bimakanu kalawan barangkang anaya alladzina kabe yakpuruna iku pada kalupur ya alladzina kabe bikuprihim kalawan kufure alladzina bikuprihim kalawan sebab kufure alladzina Nyeman nuluykeun ayat kamari maksudna Kangjeng memeh diinstruksikeun perang. Naya aya instruksi ti Gusti Allah dalam rangka dakwah nak cek Gusti Allah Muhammad lah eta jelema jelema. Nu diajakan ku aranjeun hajunya nang ngalelewe kana ajakan anjeun yana kana agama ngalelewe ngeureuy-heureuy nyana teh ngahina-hina nyana eta teh balieuran bae tinggalkeun heula untuk sementara. Hiji kadua jelema anu katipu ku kahirupan dunia sehingga nyana teu beunta mata hatena. Teneuleu kana agama nu lurus ta eta ge balieuran heulanan. Ke geus rada tiis sugan asup wa zakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'a. Tugas anjeun mah macet Gusti Allah. Ngararapih jeung ngabeberes makhluk. Supaya nyaweun ka pangeran nu asli. Nu ngadamel langit bumi katut eusina. Jeung supaya nyana ngalaksanakeun instruksi-instruksi perintah-perintah Allah. Coba lalaunan macet Gusti Allah. Balieuran heula tinggalkeun ke datangan deui. Ulah datang ka nyana terjerumus ka neraka ku sebab nyana can nyahueun ka pangeran nu asli. Tugas anjeun teh dakwah supaya nganyahokeun manusia nyaho kana bener. Lain haju ditinggalkeun geus lah aing mah moal hayang deui kasih aja siapa diri. Naon kitu ngaran diajakan ge? Kitu-kitu keneh bae. Geus aing mah deuk indit teu meunang kitu ta Nabi mah. Teu meunang geus kitu kudu tenang. Arahan kumaha carana? Lamun urang ngampakan kayu bongkolna, kayu ambon, uratna sing paringkel. Eta here hese jasa kudu ku ahlina. Lamun nu lain ahlina kampak beak 12 can ku kumaha? Jangan kuku bahasa tapi lawan ku ahli nama di dele gonyan oh kadie uratna trek lalaunan ke kadie deh trek lalaunan ke kadie trek lalaunan ternyata kekarek sekaligus lek lah kurang nuneleken aja ngenahin nuneleken aja ngenahin asadek bisa begitu orang ngampak lah tuh kelek sengle ku ahli nama babar. Ieu mah hese jasa ye kunyana ge geus dikitukeun hese geus dikitukeun hese ditangtungkeun kunyana di beji. Moal nyahoan ka beji kurang mah lain kampung beji mah. Beji kunyana trek. Wah, langsung dikampak. Tetep engke beulah sorangan. Ngabeji ge aya henteu nyaho uratna mah tetep bae hese bae. Ngabagal bae ngabagal. Tapi lamun nyaho uratna mah tek ngeunah. Awewe ge awewe eta sarua jeung bongkol ambon. Hese teteh awewe teh. Beuki berat meuli mah, beuli berat awewe mah. Wah buagal weh, sae jasa. Tah, ieu teh kudu dibeji. Ku kampak geus teu bisa geus teu ngamuk. Eta nu mata kaju pepegatan ancur-ancuran padahal mah anak geus lima. Tapi tetep aja teu bisa dilanjutkeun deui. Naon eta? Lantaran ieu ngabagel. Wese, lain hese deh. Wese geus. Hese. Pang aya awewe mah hayang na kieu. Babari sabaraha awewe mah hayangna? Ka. Deuk ka kotanya. Mana tuh duitna? Sabaraha butuhna? Butuhna aya bener mangsa 2 juta mah. 3 juta. Wow, abang sayang. Kos kitu eta. Awe mah hayang kos kitu. Geus, dia momoy. Balik dia nanti kota. Aya balanjana, aya. Kira ada ka kota deui. Bisa di ka kota deui disadiakeun dia 5 juta. Bah, atuh jana geus kikiran bae. Eta awe eta kos kitu. Lamun dikurangan, dikurang. Sabaraha butuhna? 2 juta. Jadi aya ge 500. Asana saminggu mau nyambel-nyambel. Kapangi mah kapangi. sakumaha jeung musuh. Nah, eta beji takos kitu beji. Eta kos kitu beji, masyaallah. Hese. Hartina kudunya ho urang. Urang lamun keur boga bere ngan tetep dinasehatan, ye duit macekel-macekel bae lah itu butuh mah ulah kul dipake cekuran teh. Cukup tah nasehat. Jadi ketika nyanamin tadi orang keboga, iya tu ayu boga mah, insya Allah, ya iya kerusaha, nanti macam kerbau sakit tuncan ayah, kek dua poin tu lupa dia masalah boga, tapi tu ngarana nyawa urat, nyawa uratnya lagi atuh enggak pahamunnya lagi, lamun jawab duit kurang tak, 500, sah, ini close bawa, ente enggak sebodoh lah, atau ujianan di beji gaya setem. Jadi eta urat dah, masya Allah. Kudu leuleuy jeung awe. Sakumaha nampak endog beberem. Oyag-oyagan peupeus. Oyag-oyagan peupeus acak-acakan. Iya, eta masya Allah. Nah, dakwah ge kos kitu. Bayangkeun coba Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umurna 900 tahun nyana dakwah, dakwah. Datang ke 400 tahun kakarak diangkat jadi rasul. 400 tahun diangkat jadi rasulnya ada dakwah bae terus. Datang ke umur 900 tahun tinggal 50 tahun deh nu milungan 50. Coba cek Kanjeng Nabi Nuh eta lamun lain rasul geus ditinggalkeun ka mana meureun. Ditinggal mata Kanjeng Nabi Yunus, Kanjeng Nabi Yunus dakwah kakarak ninggalkeun doang ge eta disiksa ku Gusti Allah. Bentuk siksaan anak diasupkeun ka jero laut. Antara jana ninggalkeun kaum cak Gusti Allah kulawan haju ninggalkeun tugas maneh mah dakwah daekeun jeung teu daekeun lain urusan maneh Yunus urusan aing cak Gusti Allah siapa dakwah mah dakwah bae tah eta teh rasul-rasul nu baheula teh ku urang teh kudu dijadikeun contoh dijadikeun itibar terutama urang ku ari sebagai umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi na dakwahna aya metode-metode khusus atuh kurang tinggal nuturkeun bae urang turutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan konsepna ti baheula di zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim datang ka Kangjeng Nabi Isa, datang ka Kangjeng Nabi urang wabeh dakwah teh kudu ngaleupaskeun dunia. Lain haju nyeun proposal. Dah, teu ieu mah geus, ieu mah dakwahna lamun nyeun proposal ieu mah dibarengan ku syaitonir rajim. Eueuh, tiba heula deuleuk Quran, ngisohkeun berbagai nabi. Acak-acakan dakwah lamun geus sayang dunia geus moal luhur agama moal luhur seutik-eutik acan moal bae eueuh ti dituna dakwah nabi mana dakwah nu titah neangan dunia eueuh lepaskeun tina dunia urang lamun ngadengekeun lamun urang kaya dihareup bakal aya sejarah Kangjeng Nabi Ayub ngan jauh keneh kana bakal dihareupan mah urang Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub mah jauh keneh asana bangsa aki-aki maka buru paeh heula rame jasa mangkana ya Allah Kangjeng Nabi ya sagedeung deui mah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna begitu dakwah terus nyana ngajakan nyana ibadah nyana ngadua digoda ku setan terus bae nyana mah salat lah cak setan teh atama ibadah jeung dakwahna ge sakitu husuna ge nyana mah hayang dunia tamah kos kitu Ayub mah jujung kelan salat dakwah ka unggal lembur ah tamah nek kumpul-kumpul dunia dibuktikeun ku Gusti Allah dunianya na dibeuleum kabeh ku Gusti Allah teu boga sasiki-siki aja tetep Kangjeng Nabi Ayub dakwah Kangjeng Nabi Ayub salat goda deui ku setan tetep dakwah we geus teu boga nanaon Kangjeng Nabi Ayub geus eueuh sasiki-siki acan dakwah lah cak setan tamah dakwahna ge tamah hayang supaya anakna jeung keluargana rarapi bareres tamah sararehat tamah tetep bae nyana mah hayang keluarga dipaehan anakna ku Gusti Allah beak kabeh dihareupeun nyana kumaha tah harta geus eueuh anak geus eueuh pamajikan masih keneh aya opat dakwah terus Kangjeng Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung eueuh anu nuturkeun masyarakat lah cak setan tamanya mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya rareseupeun jeung dirina supaya sehat abeh kabantu-bantu dibere panyakit ku Gusti Allah ateu boruk abeh sakujur awak beum harta geus eueuhna naon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep Kanjeng Nabi Ayub ngajakan bae dakwah terus satungtung masih kada bisa leupang Kanjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karek pamajikanna ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah tah dibawa ka sisi gunung ka guha di amparan kudang daunan cek Kanjeng Nabi Ayub ulah di amparan kudang daunan masih kene dunia tambah kos kitu mah ulah Kanjeng Nabi Ayub geusik nu aya bae geusik nu aya beres kieu bae Siti Rohmahna bulak-balik ka dinya geus Siti Rohmah teh geus kacapean ngadoa ka Gusti Allah noel ka Kanjeng Nabi Ayub ka bu harta geus dibeakeun ku Gusti Allah anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang awak geus eleuh tulang geus kadeuleuh atuh ja ka kamar Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak kumaha eta Kanjeng Nabi Ayub indit sia Rohmah ini tulah diaik masih kene siap kos kitu hayang naon kitu boga awak bagus berarti teman lain dek dakwah kos kitu mah ini tulah ka dieu deui pokona tinggalkeun aing masya Allah saha nu kuat coba kos kitu saha nu kuat tah eta kos kitu Kanjeng Nabi Ayub teh aing mah hiji we Allah jangan teu nyaritakeun coba siapkeun proposal Gusti Allah lagu hina di akhiratna kiai anu make proposal hina kajeng kuku mah ge nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana oh nanaona pasrahkeun ka Gusti Allah Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu susah Kanjeng Nabi hiji mangsa Kanjeng Nabi kaluar ternyata si Abu Bakar aya di luar geur papanasan torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa sabaraha poe mah kula mah geus 2 poe kula geus 10 poe cenah sampai sapeuting teu dahar kula geus 2 poe cek si Abu Bakar teh dahar torojol cek Kangjeung Nabi aya naon maneh ieu Abu Hurairah 10 poe geus teu dahar sampai sapeuting ente Abu Bakar geus 2 poe 2 peuting kula geus 3 poe 3 peuting Masya Allah dongeng teh dongeng kos kitu hayu urang siap bae dakwah perang pangharepna pedang pangseukeutna wah gimbir atuh hujianana musuh kuari mah kiai teh dongengna lain kos kitu lain ente ngajukeun nya geus turun jang kitu kan buat kan geus turun jang wah turun geus eutih anu motong sial jasa tapi kuari keur nyieun deui ai kamari naon kamari mah fotona foto pondok kuari majelis eta kene kan oh lah geus we hiji-hiji ke musola batur los dongeng teh mas kari itu nyaho aing ka beungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa di Belaraja loba di Cisoka loba di Sepatan luang jabrang geus pokona wah di Cikupa loba nu eueuh teh di Pasar Kemis henteu eta mah di Pasar Kemis beneran teu tinggaleun dek maju kumaha agama puguh kiai nage iya di jerona teh sambil menyelam minum air beres sama dakwah kos gitu mat moal kita silih omongkan kiai lukar itu suuzona gede jasa kiai partai kiai anu selalu memohon ke pemerintah suuzon gede jasa coba gede lukar cak lain cak kula cek Imam Ghazali delege di ihya eta teh bakal suuzon lebih deh jasa ka kiai-kiai anu kos itu teh ekstrim nyana teh ka kiai kos itu teh pesimis nyana teh hate leutik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna ngomongkeun kiai anu apik bakal lain cak kula mah nyampaikeun doang teu percaya deuleuh ya buku hese cenah macana mebes ya langsung ngomong-ngomong iya tuh bacaan iya nah sepotong-sepotong nungina-nungina doang dah ya ini tapi tak kau sekali tanya memacak ku si Allah baliran tinggalkan dele ke situasi ini jeng kondisi nah ulah ditinggalkan justru maneh diutus ku kaula teh cek ku si Allah jangan beberes mentak eta teh nabi teh ngangon makhluk wali teh ngangon kiai teh ngangon teh ngangon ngangon bebek besi aya anu endek ka dieu ka sawah batu besi aya anu kebelah dieu ka kece bebek teh digiring-giring pangitik dage kudu dua bebekna lempeng nyanana ngaboros astebar eres jas. Aduh tinggal bebek banyak lah goy aing di hus-hus aing siya mapal cak bebek guys aing gedek mapal bae mapal berjamaah setelah bareres masya Allah kiai dage mapal atuh deku maha deku maha ngaping makhluk na pan iya teh makhluk jang ulah sok ngeridit bukunya nana kredit deku maha coba ayo Singade nyah ulah sok kegemes teuing yeuh karena duit-duit ya ulah nyanana nyieun proposal. Ndek ngaping kumaha ka makhluk jabobolokot nyanana. Mal bisa tah pangitik tinggal pangitik. Engkena diome ku bebek mana pangitik? Mana pangitik? Mana ayo aing pangitik ya. Mal beres lantaran nyanana bobolokot. Duh sama sarwa jeung nitahan tahajud nyanana kerek bae. Diintip ku jelema sia nitahan tahajud bae diintip bae. Keh hudang bae. Heh, sia. Ka aing sia nitah tahajud. Eh kitu. Sia mah kerek bae. Jatoh yang menitah ngita. Aduh bener mah bener ngan mal beres. Mal beres ka jeung kumaha. Coba kos kolot ngaulah-ulah nonton TV. Ya sia nonton TV bae ka anakna. Kuku nyanana keur nonton TV kieu. Nonton TV bawa enak sakana kerja aing teh nyanan ieu nu puyeng jeh abah tak kula ieu sia kunaon dia pan ka kula ti taula nonton TV aya abah keur naon aing mah kolot wal beres jeukeur ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik pasono-sono parapih-rapi silih doakeun lain silih dedeskeun lain silih omongkeun baheula mah sebab naon dibengket ku agama Islam ngaranana di jero Islam dibengket ku tujuan tujuanna hiji ngagungkeun Gusti Allah silakeun di mana bae di pemerintah tah di organisasi tah di partai tah di tani tah di dagang teh hiji tujuanna dibengket ku agama dibengket ku tujuan Allah moal ayana naon asas geus kaluar tina beungkeutan eta bae mal beres. Agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanna geus lain. Sieu mah tujuanna hayang kedudukan, sieu mah tujuanna hayang dunia. Agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese. Mantak geus eta tah. Nah, Muhammad wa zakir bihi. Elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanna laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat akibatna engke manehanna terjerumus ka neraka di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi eueuh nu bakal ngurusan nulungan eueuh nu bakal nyapaatan nu bakal ngaropea moal aya neraka na neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah nu musyrik ka Gusti Allah saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka. Tah kaya kiai ngadakwahan manusia teh aing nyanana pi neraka. Geu kumaha tuh coba ngomong lagi moal bisa ngomong cau tuh. Teu jelas, cak masyarakat cau. Teu jelas. tah mantak ngelempengkeun ka Gusti Allah, dilempengkeun ku parentah-parentah jeung larangan anak di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit moal tegas agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan tuh tapi lamun lempengnya na pangeran hiji Allah parentahanana salat puasa zakat haji larangan-larangan ulah kredit ulah proposal ulah koskar itu bangsa haram haram haram haram nyana tegas daekeun jeung daekeun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena ngeunaan cara para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mata kudu zahiron wa batin tah Muhammad pepeling pelingan elingan pituturan ku Al-Qur'anul Karim ulah datang ka gajebur ku pagaweanna nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cek Gusti Allah kita percaya ka aing aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat ieu bakal terjerumus luruskeun pituturan supaya ulah kitu dibadak geus teu nurut engke ka neraka eueuh wali eueuh sapi eueuh nu bakal ngaropé jeung eueuh bakal nulungan engke ka duhung di akhirat ketika nyana kokoseran deuk ditebus wa in ta'dil kullu adli andai kata awak-awakan sahabat nu geus gejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kullu adli la yufad minna mal ditarima tebusanana ditebusnya lah ku dunia katu tesina mal bisa ketebus eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan cek Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge mal ditarima mal aya ieu nu nebus teh saha pabrik eueun anu mual ditarima tebusan anak dinarti aing teu narima kana tebusan titik neraka neraka bae ulah datang kasih gejebur ka neraka luruskeun Muhammad zakir bi hok pepelingan jelema teh ku Al-Qur'anul Karim nah ulaiikal ladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta nu teu narurut kana ajakan anjeun Muhammad titah pangeranan ka aing endahan ka batu ka patung titah narurut ka parentah aing ngalaksanakeun endahan maksiat mabok digedekeun zina korupsi maling jeung sajabana dengan kata sompralna ceuk ahli tasawuf nuhankeun harta nuhankeun jabatan nuhankeun makhluk eta teh bahasa ahli tasawuf di mana-mana jelema karesepna lain ka Gusti Allah berarti ngabogaan pangeran nu kumanehna diresepan cek ahli tasawuf aya jelema resep jasa kana harta datang ka teh salat-salat acan dibahasakeunna mangeranan harta aya jelema resep jasa kana jabatan wadi beuli sababaraha miliar oge nu penting aing diuk dukung ku sia berarti nyana mangeranana kana jabatan tah lamun aya jelema resep jasa ka makhluk ka jelema dibelaan ka jeung kukuma ge ngaranna nyana teh mencintai makhluk mangeranan ka makhluk aya karesep salian Allah ngaranna pangeran cek ahli tasawuf geus guari dibahasakeun menuhankan dunia menuhankan tahta menuhankan jabatan menuhankan makhluk tah eta teh bakal kena akibatna di akhirat neraka jelema-jelema nu teu nurut ka ajakan anjeun Muhammad tenurut ka parenta aing ulaiikal ladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta lanu bakal digejeburkeun ka neraka ku sebab pagaweannya na di neraka ke bakal kumaha lahum syarabum min hamim panas neraka teh dahaga ke bakal dibere cai jang nginum padahal manya ge keur gugujubaran ku kucuprakan kakerbekan dina cai. Caina kumaha eta teh tiis tanya teh atawa panas teh sakumaha? Lahum syarabum min hamim. Bakal dibere inuman tina cai anu panas-panasna geus teu kacaritakeun sakumaha panasna. Sebab eta panasna teh kadeuleusan sanajan di wadah bubuncalan luar biasa ngagolak cek urang. teh bakal dibere dipaksa titah nginum cai nu meunang ngagolak ngagolakeun di neraka inum ku sia ajur sainting sainting. Kitulah para kafirin, kitulah para musyrikin, kitulah para munafikin bakalna ngagejebur ka neraka nu narakana ngagolakna luar biasa titah nginum cai meunang ngagolakeun lagi ribuan tahun. Pokona manggis bae acak-acakan usus-usus di jerot ya boro-boro nu panas tengah buncal di neraka model kos gitu. Cacak-cacak panas tu aya di urang geh mun diasupkeun langsung atuh acak-acakan komo ieu di neraka. Neilah wa azabun alim siksa anu pohara jasa. Kunaon eta? Bima kanu yakfurun. Yaelah ku sebab manehanana kalalupur waktu di dunia. Nah, kakupuran-kakupuran di dunia engke bakal diasupkeun ka neraka. Naraka teh jang jelema-jelema anu kalapir. Naraka teh jang jelema-jelema anu musyrik. Naraka teh jang jelema-jelema anu munafik. Naraka teh jang jelema-jelema anu maksiat. Ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah. Naraka teh eueuh seuneuh. Eueuh seuneuh sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Eta Ki Bahlul teh kuburanana di Bagdad. Ketika kula berangkat ke Bagdad, aya kuburan di dinya Bahlul. Tatadina mah sok neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburanana Ja'il Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jeung geus teh kapanggih, kapanggih Ki Bahlul, Bahlul. Asana ieu geus saminggu teh kapanggih jeung jentas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah, sia ngomong cak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Di kaon tuh? Jangan sini, suka naya besetik. Jangan naon? Ya, jangan ngarokok-ngarokok. Si Bahlul, Bahlul. Cak raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama. Sarwa jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman, manehanana embung ka tangen. Embung ka nyahoan, kawalian jeung ka ulama anana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali yakne keur raja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid? Mantak embu. Teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya. Wali ulama cuman nyana teh wawalah wah weuleuh weuan disebut Bahlul. Bahlul sia. Jadi nyana mah embung ka nyahoan kiai, embung ka nyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang ka nyahoan kiai. Artis kikiayanan, coba ya musisi kikiayanan, coba niku mahat pelawak hayang di kiai kiai, nu kiai asli mah embung murigak bulu disebut kiai teh ya. Sebab kiai teh kiai yahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi, ima lain mah ya kredit ya proposal ya kredit ya proposal, wal beres kiai kos gitu mata mah. Nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes da doang tadi sebut marah. MC kurang tuh. Napa? DRS mahal itu. Oh iya, maaf ya. Geus, dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu Elsa? Ita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, masya Allah, masya Allah. Ya Allah, Bahlul. Kupas kita si mana? Tasi neraka. Nu bener. Tasi apa tu? Nengen si ni. Manji. Oh. Kumaha atas baraki ye. Kula barang datang ka penjaga neraka aya malaikat didinya. Kula menta, malaikat? Kula. Ieu neraka, mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun? Aya kitu rek naon? Coba rek nyangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran. Ana Bahlul. Lul cek malaikat, tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang leuleuh. dibukakeun ku malaikat zamania teh pek tah silakan ieu neraka asup neraka neraka jeung pan cenah cak Muhammad cak Kanjeng Nabi neraka teh seuleuh ja ieu satungtung deuleuh eueuh seuneu naon eueuh naon ka kidul eueuh seuneu ka kaler eueuh seuneu ka wetan eueuh seuneu ka kulon bohong berarti eueuh seuneuh pan cenah neraka teh seuneuh aduh eueuh kaluar deui nyana malaikat kok enggak ada api. Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok gak ada. Kemana itu nerakanya? Oh, Bahlul. Neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Tempat api. Iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh. Nah, dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh, begitu. Iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung, yang suka main ayam di kawasan. Nah, itu dia mati gak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya, dibawa ke neraka. Dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina, bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi, bawa api dia ke sini. Tah, etak, horenganan, seneuma bawa urang. Ti dia dibawa ke ditu. Cak malaikat atau ayah neraka nama Allah. Numantak pantas dina Al-Quran. Fattakun nar lati wakuduhan naswal hijar. Singsiun maneka neraka. Nupang hurung nate manusia. Iyalah manusia-manusia. Nu kadari tuna pinuh kudosa. Asupkan ke neraka. Numantak sana jangan ngerendeng da duaan. Nu ima ngan mabok duang. Nu ima nya mabok na zina nya maling. Ngerendeng duaan atau beda senu panasna. Sieu mah poha rajasa atuh sieu mah bawana sakitu-sakitu bae. Tuh kos kitu Cak Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah. Nanti ke Kanjeng Nabi operasi ka neraka. Sahabat operasi. Ulama-ulama operasional terus ka neraka. Teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu. Bawa urang seuneuna. Geus mun hayang panas ge di neraka, bawa saloba-lobana. Itu bae ulah hese-hese. Sana jangan ngerendeng diri itu tak. Nu iya mah teboga spiseneun. Nu iya mah pinuh. Atuh engke nu iya mah sana jangan ngerendeng. Nu iya mah parah. Nu iya mah itu. Nu iya mah aman-aman baik. Tah nu mantek dipersilahkan ke dia. Kitu tuan raja jauh. Sono orang di neraka jahanam. Raja haram arasin. Kaya nu bener sih ya lol. Bener sih nah. Ya kira-kira aing mau sedang tuh. Ya asan nama pinuh lo raja. Waduh, siya Bahlul kos pisaan bae. Karasa ku aing geus kira. Sing trek-trek awak aing. Nggih. Engke bakalna kumaha tuh? Kumaha tah mah terserah tuan raja kira-kira bakal hayang kabeuleumna rada rosa teruskeun. Kira-kira hayang aman di dituna tuh tah mah eureun jadi rajana. Eta mah terserah tuan raja ngan kula geus ngalalakon kana rata kos kitu. Aduh, Cek Bahlul Cek tuan raja teh. Yang dikirim betulnya jadi raja nah, ya terserah tuan raja tambah kahiji eta geus bere encan masih kene kieu kene bae Raja Harun Ar-Rasyid mikiran bae nyana tuh ngeunaheun nya lamun jadi wali ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat mah asana araraman dina neraka nyana guling gasar tah bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh ulak balik, ya. Tu bisa hudang, nyana solat, kayak ngedeng deui, nikmat, bareng menjadi wali mangke di akhirat. Tu mama waseneu, caku bahanu ditaritakeun ku si Bahlul. Kieu, sapoe, dua poe, saminggu, nyana. Keur tenang-tenang kieu, banyana tadi luhur singgasana raja kerajaan. Aya di luhur keur macul, joget. Tuan Raja teh saha eta? Kula. Saha sia? Abu Nawas. Keluar aja. Eta udah lawan nanti udah tebacul di dinya. Deg belak jauh. Menyem belak jauh di luhur. Cek jana teh. Terus pokok nama. Sugan jadi be. Cek jana. Menyem belak jauh di luhur. Itu jamal jadi kajen kuku mage. Kudu nage di tanah. Belak jauh mah. Kula di luhur sungsunan aing. Aya melak jauh di luhur sungsunan moal jadi sia. Sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tageh. aja hoa. Aduh kana sehatan kedua kali Raja Harun aran sial-sial teuing ieu teh. Jeh. Bener oge tah Bu Nawas. Kok nyahoeun aing hayang jadi wali. Gas atuh turun sia. Enggeus, saya geus kaharti mah kula geuning turun. Turun. Kadieu tuh mampir heula teh. Haram kula mah kudu ka istana mung ka mah. Tempat Ki Golkar tempat di dieu. Ini Bu Nawas ka ieu. Tiga raja bae. Dua penasehat hiji Bahlul, dua Bu Nawas. Ceknya ni jangan aredan kabeh tau. Panggil Bahlul, tidak kadi Bahlul, coba tu dah ikut. Kurang saja tidak ikut anak. Wallahu a'lam. Cek penganu diutus. Coba tidak kadi Bahlul, tak si Bahlul tidak kadi jangan Bu Nawas. Aing hayang hayang nanya nu sebenarnya coba kumaya aing nyeri hati aing. Hiji bakal mamaosan ya aing. Cak si Bahlul sama. Kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cekeun. Coba aing ngobrol anu sebenarnya coba tah ada. Dikatakan kitu. Kiai Bahlul, ulah kiai aing maleng kiai nu edan aing mah. Nu edan Bahlul tah kitu sia. Kita kali itu kutuan raja. Rek naon? Cada rek nanya. Lamun dek nanya lain aing nu titah ka ditu raja anu ka dieu. Eh, maknya ayah gentong nyamperkan gayung, gayung nukudu nyamperkan gentong. Wih, nuk edan jadi gak, tuh ayah mau ngomong kukumang edan jalanan. Sampaikan tino edan kan itu. Datang ke Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, ulah pakai tuan. Kiai Abu Nawas, lain kiai ayah mah. Satu, nuk gelok. Saru aja nuk tadi. Itu edan dia gelok. Iya mas, dengan hormat tuan raja titah kaditu cen. Aya naon? Cen nanya disitu bisa hees rek nanya masalah. Bejakeun ka tuan raja, moal aya wali, moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana. Eta mah pinuh ku paharaman. Lamun endek datang ka dieu, eueuh ti dituna gentong nyamperkeun gayung. Cih, sarua jeung tadi teh mah cen. Bebeja ka tuan raja sakumaha tadi laporanana. Siapa tetap? Apa ku aing cenah dibui baik itu? Coba, bui eta Abu Nawas, bui. Beres ta budak. Dibui Abu Nawas, jasuk ke dilayat ku raja. Abu Nawas, pulang. Ieu ta. Gara-gara sogol sia ku aing dibui. Jang ngeunahanan dibuian, cak ngeunah. Nikmat dahin libuyan makulati aku du usaha barang di dia mah jadi bere dahar nikmat jasa. Gua mah menta rada kebelan bae dibuyina cakena teh. Sial-sial teh cak tuan raja. Sugan teh menyeri dibuy horeng ngeunaheun. Aing mah nek ieu bae nu mantak dibuy ge lain sabuy-buyna. Aing mah nek nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali? Syarat jadi wali mah eueuna naon? Hiji gula sok hees di luhur kasur. Nomor kedua ulah sok hayang di raja-raja. Nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus. Nomor kaopat ulah sok hayang boga nanaon. Sakitu doang syaratna urang naon. Aduh nanaon berat. Kos kitu syarat jadi wali mah. Nu bener bae nu bener simpulna kumaha? Oh, kakak rek ngaluarkeun dalil. Abu Nawas di jero penjara teh. Ngaluarkeun dalil nafsu. Begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas. Ulah sok rerejeungan jeung nafsu. Lantaran nafsu teh adalah ada musuh, kendaraan setan. Lamun anjeun ieu digiring-giringna ku nafsu jeung setan, datang ka paeh moal jadi wali. Sebab wali mah teu boga rasa diri mulia, teu boga rasa diri agung, teu boga rasa diri aya. Geus panghina-hinana, pang lemah-lemahna, pang rudin-rudina di dunia, tah mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali. Kula neuk guguru atuh ka anjeun. Atuh eueuh masalah deuk guguru mah. Ngan kudu kaluar ti istana. Dek, siap kula deka luar di istana. Ulah siap-siap kudu bebeneran. Bener karak keluar istana dibikin, kerajaan dibikin, keluar Raja Harun Ar-Rasyid dengan baju hiji, calana hiji, serba hiji, temenang pakai kendaraan, lempang cumplang campling, guruna Abu Nawas. Kekara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas, sanggeus tadi dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya, satungtung boga rasa agung jeung mulya, eta teh nyaruaan jeung pangeran, nu agung jeung nu mulya mah pangeran. Urang mah kudu ngahamba nu sabener-benerna jadi hamba, ulah boga rasa naon. Kekara dirinya seetik. Geus teu boga rasa naon, kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleng kakara ku jelema kuari mah di kota teh di ome teh nyaweun eta raja huluna dikitu-kitu geusina kadang-kadang ulin jeung budak. Kakara dirinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid. Baheula aing diraja-raja di dunia, di akhirat mah bakalna disiksa. Kuari aing dihina-hina di dunia, di akhirat aing bakal jadi raja. Tuh karaknya nak bebeja deui ka Abu Nawas. Geus nyahoeun Abu Nawas ge. Makom demi makom geus dilaksanakeun. Cak Abu Nawas, wahai Raja Harun Ar-Rasyid, kuari kudu jadi raja deui. Ieu naonan teh raja deui, pimpin umat. Lamun umat tadi pimpin, ieu bahaya. Anjeun mah boga wewenang, anjeun mah boga wilayah, anjeun mah keturunan anak keturunan ti dituna keturunan ti sahabat. Nah, pimpin dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia. Tita jadi raja deui, dipaksa kudu raja-raja. Jadi raja deui jadi Harun Ar-Rasyid ngan geus jadi wali. Geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah. Ngalempeng-lempeng umat, ngarapi-rapi umat supaya umat ulah sasar, diajak ke jalan tauhid, diajak ke Gusti Allah. Baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat, kuari mah supaya umat hayang untung ti aing. Be cek Raja Harun Ar-Rasyid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh eueuhna naon iwati hayang ngalempeng-lempeng siang ngalurus-lurus anjeun pahai para kaum wahai para umat deuk diajak ka Gusti Allah. Geus kuari mah ulah boga pikiran naon aing mimpin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah. Tamun geus kos kitu los jadi raja. Mun masih kana jadi raja mbuh edo kana dunia, boro-boro jadi raja nasional, jadi lurah bae moal berak moal becus moal bener SPPT aya 2. Geus kumaha tuh kadituna tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun teh kumaha. Boro-boro jadi lurah jadi erat dia mal beres. Mal beres. Masyaallah, tah kos kitu. Dididik, jadi kudu aya pendidik deuk jadi wali teh. Ya. Atuh boro-boro jadi wali deuk hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru. Hayang maca Quran ge kudu boga guru. Hayang bisa maca ieu bae ge. Ini Budi. Ini Budi. Budi ini. Eta kudu boga guru. Masya Allah. Tapi aya murid ngaleuwihan ti guru, kadang-kadang aya. Hasan Basri boga murid ngaranna Al-Habib. Habib Ajam. Dididik ku nyana cumplang-campling sarua kabeh ge, jadi wali mah kos kitu. Beres kawalianna geus kanyahoan, kuari muka pondok pesantren biasa. Geus di mana-mana jadi kiai dakwahna lurus. Geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia. Hiji bae ngalempeng-lempeng ngajak manusia. Eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon. Wali teh. Didatangan ku Ki Hasan Basri, guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad di Baghdad. Hasan Basri ti Baghdad, Basra. Gunung sekitar ieu laluhur tapi hate kuring leuwih bungah leuwih luhur kadatangan ku mama. Alhamdulillah. Di deuleuh ku mata zahir, di deuleuh ku mata batin ku Ki Hasan Basri beurapih. geus bener-bener lillah segala rupa namagahan ngajina lillah, berjamaahna lillah, kadatangan tamuna terus bae lillah diperhatikeun ku Ki Hasan Basoh. Bagus. Geus datang ka pangkat kawalian anu optimal sempurna. Datanglah ka waktu dahar sore. Kitu dahar, roti aya segala aya macam-macam aya. Pas dek dahar aya tukang menta-menta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilele ku Habib muridna. Hampura guru. Kuna. Kek. Dicokotan tah naon-naon nu aya. Roti nu aya di dinya tilu gelede dibikeun ka tukang menta-menta. Aya lauk, daging ayam segala rupa dibikeun, aya sanguh dibikeun. Sedangkan Ki Hasan Basori teh ya, duaan deui mawa batur, jadi tiluan di dinya. Pas rotina tilu dibikeun kabeh. Cara ricing di hareupeun meja kosong. Cak babaturanna teh. Cenah wali yang murid mama. Kayak gitu. Munnya ge wali atuh meureunanan kudu ngahormat ka urang. Bener ga ya baraman atuh lah dibikeun kabeh. Oh, ya mama ni leh sangkir. Ya mah tinggal ngelapan bae. Jadi gajan basari nama cicing bae. Cak babaturan nu saurang ngajak saurang deui. Kei. Pang ieu tadi urang geus gahayal dahar. Diisuk geus dahar. Pas deg dahar kudan dibikeunan ka abeh. Tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nyana. Pancen cak kiai tadi diimahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali. Kula mah tuh percaya bae, mun nya ge nyana wali minimal dipotong-potongkeun. Urang sapotongnya na sapotong, ieu mah beak kabeh. Ya wali kos kieu cek jadat ya. Itu dihormat urang nu geus puguh, dihormatna jadi henteu dihormat. Jasan basari kieu. Aing geus ngarti cek. Jasan basari teh wali gede. Aing geus ngarti cek jadat. Tapi ku aing dileulehna na teh wali. Geus pokona mah teu misleuk bae teu murid aing teh geus diangkat jadi wali cek. Tapi emang ge ieu kos kieu mah nyaho cek. Tamat ngarti. Keur gumreng bae. Ai eta mah fakir miskin teh eta di luar asalamualaikum aya tiluan di bere kabeh atuh seserian. Wah hehe beuseu beutuh cak baturna pan nu disuguhan urang nu dahar nyana. Pan ieu kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh. Nu dua mah ngomong bae tapi Ki Hasan Basori mah ngan saukur kitu ngicen ka harti. Tetep bae ngicen ka harti. Jol bae tah Ki Habib teh datang di hare. Emang teu dahar cek. Cak-cak-cak dahar naon kayu di dahar ngantuk ngaromong di hatena masing-masing ke sekedeng deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu torojo assalamualaikum waalaikumsalam cek Ki Habib teh waduh ya alhamdulillah. Ah, kula kamari ieu boga panyakit teh cageur. Cek manehna tah ieu kula mah terima kasih jasa yeuh, mawa roti, mawa sangu jeung duit-duitna. Cek Ki Hasan Basori tuh eta meureun. Gieuh. Dibuka ku Ki Habib teh. Sedangkeun nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyesa roti hiji deui dibikeun tadina opat, nu tilu dibikeun nu hiji henteu. Sebab nyana pantiluan, pribumi saurang. Nu dibikeun nu tilu, nu pribumi mah henteu. Hiji pancak anu saurang teh eta ngan hiji doang mun kurang di dahar ku tiluan kurang. Jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabeh. Kan gitu, begitu datang tak tabu diumbrakeun di meja cek misal orang deh tadi mah bikin kabeh ta rotinya ya iya lupa jasa pan mal kadahar ya tuh cek Ki Hasan Basori kaluhuran murid aing berarti nyana geus nyaho ieu nu mantak dibikin kabeh bakal aya gantina leuwih bagus tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru. Guru nama jadi walina setahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara. Geus nyaho nyana nu mantak dibikeun ka bete lain moal digantian di jalan beureun geus kaambeul. Geus kaambeul. Wah, ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu. Eta mantak kieu gasan basori beres dahar nyana terus bebeja ka muridna. Be, iya mama, di mama-mama ku anjen, di guruan ku anjen, tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjen. Iya mah, nu mantak kajunga luhuran ti mama, datang ka nyaho di jalan, iya geus ka ambe ku anjen, tai rahasiana naon. Sakali, ditanya dua kali, tidak ngajawab, demi Allah, make wallah, wali mun geus make wallah, geus bae, teu daya teu upaya. Kulantaran mama make sumpah, kula bisa ngaluhuran mama, kula mah ieu eueuh sama sakali cinta dunia. Jadi kula mah sama sakali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan. Ai mama mah memang geus cinta, teu cinta kana dunia, ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga. Aya mama mah kos kitu saeutik, kula mah geus teu saeutik ketika acan. Geus eueuh bae pokona mah dinolkeun urusan dahar mah. Eueuh sabakatul hibal-hibal acan ti dijana. Jadi kuari kula ngaluhuran mama. Tah, jadi dunia ngahalangan kana pangkat urang. Satungtung urang ngejar dunia, satungtung urang cinta dunia, kajenting elmuna saadag-adag moal diangkat di hiji makom, di hiji hal diangkat jadi wali moal. Jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia. Satungtung resep kana dunia, na ieu moal diangkat jadi wali. Ikir kebelah dieuna. Makin cinta kana dunia makin jauh jeung Gusti Allah. Cinta jasa kana dunia jauh jasa jeung Gusti Allah. Datang ka resep jasa teu nyaho nu halal nu haram. Ieu bagus jauh lagi, jauhna deui. Datang ka ku gara-gara cinta dunia pangeranana ge nu asli Allah nu nyiptakeun langit bumi katut kasina nu ngahirupan nyana. Anu nyaetkeun nyana endahan teu disembah, nyembah ka patung, nyembah ka batu. Nauzubillah min zalik ialah lahum syarabun min hamimin wa azabun alim bima kanu yakfurun. Kusebab kufur di alam dunia na siksa kejadian. Mantak urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin, urang mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal urang ngalaksanakeun perintahanna hayuh urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganna. Nu sok daek ngaji mah rada deres, tapi nu jauh ti pengajian. Usum natalan milu ku ari natalan, usum taun baruan milu taun baruan. Lamun ngan sakadar nu natalan jeung taun baruan doang Kristen doang, moal macet jalan. Nu ngamacetkeun jalan, nu ngabacetkeun jalan anak-anak ki haji termasuk ki hajiin. Tanya milu tahun baruan, milu kitu natalan, masya Allah. Padahal mun urang nyaritakeun natalan tetea ngan sakadar itu penyelewengan, penyelewengan tamang deuk ngagejeburkeun, ngagejeburuskeun urang. Ti ditu na Natal-Natal di mana tama ayana ti zaman paus tama. Perintah ti Kanjeng Nabi Isa na teu aya Natalan. Natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah. Jeung teu aya tama ti ditu na Natalan kudu dikitu-kitu andai kata endek mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanna teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kanjeng Nabi Isa. Pasti tahlilan, pasti macam-macam Taurat atau Injil nu asli kan geus Injil nu asli nu kuari mah eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana natalan milu rame, nyana taun baruan urang milu macet. Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang mah moal macet. Berarti budaya nyana ieu geus merambah ka urang. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Nah iyalah kudu dipikirkan kurang. Nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula yeuh anu leungit pamajikanana nu geus tilu poe, nu leungit anakna nu saminggu, anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat, nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang, sekitar Balaraja, sekitar Tiga Raksa, Cikupa, Pasar Kemis, kemudian kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus leungit pamajikanana beneran lain lalagaan. Ndek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus dibokingnya nembeureun ku Korea ku bule. Ya Allah, gue lagi milu prihatin. Ditanya gue salah kina, ya nu boga anak sabaraha, nu boga anak dua, ya nu boga anak tilu, ya nu ngus boga anak, ya nu ngus lila, cina berumah tangga nangan tu boga-boga anak. Lalengit cobain. Kayak gira-gira, beres tahun baru, baru muncul deh. Periksa coba papalangkakan anak gue. Coba, ngagedean tante cobain. Masya Allah. Baheula urang ngadenge taun baru, ngadenge Natalan teh di kota ku ari mah ka urang. Ieu kakarekos kikieun ka kieu. Taun berikutna, taun berikutna, taun berikutna. Sesuai jeung Kangjeng Nabi, mamin zamani illa badu sarun. Beki goreng, beki goreng, beki goreng, beki cilaka. Urang mah ku ari geus karolot, masih kene bisa menikmati ayat-ayat. Wallahu alam kahareupna, zaman anak jeung incu urang, Masya Allah. Geus hararese lain lalagaan ieu mah. Zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki. Eueuh aki geus heseh teu bisa nonton TV. Kabelah dieuna geus make eta naon garecolokan. Kuari wae TV di bawa-bawa. Geus make 3G, geus make BlackBerry. Kuari geus aya sistem anyar deui. Wah, geus sagala rupa canggih kuari mah. Geus kadugalan-kadugalan, kagorengan-kagorengan dibawa-bawa terus setiap saat ke kamar mandi, di jalan, di mobil dan lain sebagainya. Mopo ka Gusti Allah. Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang, isuk pageto anak jeung incu urang, mun eueuh kiai nu teger engkeng dikumaha. Kiai geus balalangkrut kabeh kos kitu kabeh. Ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah. Jasa rua kiai jeung lain kiai, batur ngeriditnya na leuwih hebat ngeriditna, batur jeung proposalna hijinya na mah 5. Berarti cinta dunia na luar besar nundek ngelempeng-lempeng jeung nasehatan anak incu urang coba naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen, budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isuk pageto pembangunan-pembangunan di dieu perumahan luar biasa. Nu geus bae ku urang, deuleuh sumarekon, deuleuh BSD. Dele perumahan-perumahan gitu. Ha, geus teu menyatu jeung agama. Api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Qur'an ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang, dibaca teu pernah. Komo dilaksanakeunan mah. Geus kumaha sakeliling urang ge perumahan-perumahan-perumahan. Lain ulah mun urang ningali motivasina sangat bagus tapi kandas agama. Pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang. Da bisa dipercaya di bidang agama nah, dek mana aja pemerintah ge ancul-anculan kos gitu atuh. Pemerintah geus acak-acakan, MUI geus acak-acakan. Kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram, MUI make label halal haram, halal haram, halal keneh. Geus sabaraha coba. Tapi kok teu dilaksanakeun di samping eta deui. Aya nu lain perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso, semacam perusahaan-perusahaan nukos kara itu, ieu teh aya campuran-campuran barang haram ketika didatangan mah ka dinya, nyana nyaritakeun halal padahal make barang-barang anu haram. Ieu teh geus lain lalagaan di urang. Engke kumaha geubah kahareupna ieu? Ieu geus carita teori. Iwati urang muntayang ka Gusti Allah. Gusti, mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti. Dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus, kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia. Amin ya robbal alamin. Gusti mah maha kawasa. Tapi lamun urang ningali sejarah, sejarah Kangjeng Nabi istimewa, zaman Sahabat sangat istimewa, istimewa, zaman Tabiin istimewa, setelah Tabiin geus mulai rapuh. Ya, 500 tahun Hijriah bangkit deui zaman Raden Patah. Tidinya teu kebel, kurang ti sahabat. Ti harita can pernah bangkit deui datang ka kuari. 1400 can bangkit deui. Kakarak endeuk kamari lamun nyaho sejarah kamari tinggal salengkaheun deui. Ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkaheun deui runtuh Kristen jeung Yahudi. Tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam, bunuh itu Osama bin Laden, kuari bangkit deui. Encan kamari teh lamun nu sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, dua manusia eta ngejungkel Kristen, ngejungkel Yahudi. Di urang teh kurang lantaran informasi dati ditu teh dikaburkan, dikaburkan, dikaburkan. Temenang orang mencintai itu. Temenang orang teh terus mengikuti. Temenang lantaran orang bertekuk lutut Amerika. Nah, kuari geus encan, kuari keur mujur rarame na kuari teh. Urang mah teu paham ieu teh perseteruan antara Palestina jeung Israel, teu paham Syria, teu paham Mesir. Teu paham, nu paham teh ngan saukur kikituan mah horeng di jerona mah keur main anu dahsyat luar biasa. Mantak geus urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae nyuhunkeun dipuntayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti, iwal ti kitu. Lamun di jerona lain kenakalan-kenakalan agama mah nya orok diberondong drat naon salahna. Mah nya ibu-ibu diberondong drat naon salahna. Naon kasalahanana? Di Irak mah nya atuh perang kos kitu dedededed masyarakat kabeh. Agama lantaran boga sejarah moal kaluar ti 10 negara sejarah sejarah Islam dunia moal kaluar ti 10 begitu diamati teh satu Syria, nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor kegenep enam Yordan, nomor ketujuh Yaman, nomor kedelapan itu Palestina, kesembilan Israel, terakhir Mekah jeung Madinah, 10 negara. Tiangan coba ge ditafsir-tafsir hanya 10 negara. Urang carita Kangjeng Nabi Adam di ditu, carita Kangjeng Nabi Idris daerah ditu, carita Kangjeng Nabi Nuh di ditu, carita Kangjeng Nabi Ibrahim di ditu. Oh, kacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng, aya lain nu kamari. Cangkareng. Emang isin ngadengan nabi lahir di Cangkareng. Masya Allah, masya Allah. Ayo berak ngarana teh ya, ya Allah. Teu pantes jasa. Tu gimin. Ingat KM jat pisan, KM jat. Orang kakangjing Nabi Muhammad mengenang jasa. Ya Habibi, ya Muhammad nima cek. KM jat ya, mengenang KM jat. Coba nu eta. Ya Habibi, ya tu gimin. Ayo beta KM jat. Sakitu nama, masya Allah. Nah, mal kaluar ti dinya teh sejarah. Urang mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, Syria berarti Syam. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh, Turki berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ayub, Baghdad berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kitu Yunus, Nenawi, Sarwa, Baghdad. Kuburan-kuburanana masih araya keneh, aya keneh nu mantak. Kuari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe zarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki, ka ditu ka Yordan. Encan kuburan-kuburan para sahabat. Masya Allah moal kaluar ti negara eta. Nyaritakeun urang berbagai tafsir, nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh eta caah di mana, gunung judina di mana. Geus araraya kabeh di negara itu, kabeh turunan. Urang mah kadieu zaman harita mah encan aya. Encan aya Cikupa, encan aya. Encan aya Pasir Gadung, encan aya. Lah anyar tamak kos kitu. Tetapi lamun kurang diamati Indonesia nu anyar. Tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga tapi kuari termasuk negara terbesar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieuleh pohara. Indonesia teh pohara Islam nu wah pang loba-loban. Cuman kuari mun ngukur kualitas masya Allah ngan tetep bae urang mah mun tayang jaya baheula pejuangna para wali Allah janyana mah pan teu maot. Mantak begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang jarah menang saha eta mun lain menang Allah moal bisa wah bae zararah penting mah zarah bae salat gitu. Timbal pagede-gede oh masalah. Ya Allah ya Rabbi leyelah lalakon dakwahna Kangjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah. Ketika itu teu beres indit ka Gusti Is datang deui rapihan manusia sangkan ulah ka neraka. Itulah konsep dakwah teh. Bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus. Ieu meunang ieu teu bejakeun. Ieu wajib, ieu sunah bejakeun. Ieu makruh, ieu mubah bejakeun. Ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat. Pamarentah urang mudah-mudahan dibere teger. dibere lurus jeung adil, para kiai nage mudah-mudahan dibere kararuat ku Gusti Allah, sehingga bumi pertiwi Indonesia makmur, kuat agamana, kuat negara jeung bangsana, sehingga urang kabehaen ada dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqu dzalika alfadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.